perahu layar menuju lautan, menjala iklan, pulang penuh muatan. Aku berharap kau bersabar menanti jawaban. Jangan sekarang, biar aku kau berkata tunggulah setahun lagi. Dulu kau berjanji cintaku akan kau penuhi. Aku telah menunggu hingga saat ini, tetapi kini tak ada kepastian. Aku hanya ingin tahu kesetiaanmu, apakah engkau bertahan menunggu. Kau manja, hatiku telah tergoda. Senyuman menawan padaku selalu tertawa. Ini semua hilang, tiada bekasnya. Hati cemburu tak tertata lagi. Ini ku pergi, jangan sakit hati.